Kita bersyukur kepada Allah SWT kerana dapat berkumpul pada malam ini sekali lagi untuk kita meneruskan bacaan kita kitab Sahih Teladan Para Nabi yang asalnya dari kitab Al-Bidayah wa Nihayah karangan Al-Hafiz Imam Ibn Kathir rahimahullahu taala. Kemudian kita telah sampai ke akhir-akhir kisah Nabi Sulaiman alaihissalam dan bapanya Daud alaihissalam, di mana antara nikmat ataupun keajaiban yang diberikan kepada Nabi Sulaiman alaihissalam selain daripada memahami bahasa burung dan haiwan, dia juga telah diberikan kekuasaan luar biasa, iaitu dapat menundukkan jin. Maka jin itu kata Allah SWT diperintahkan oleh Sulaiman untuk bekerja bertugas untuknya, sehingga ada yang menyelam lautan untuk mengeluarkan mutiara-mutiara lautan untuk kegunaan kerajaannya, ataupun ada yang membuatkan periuk-periuk yang besar-besar, ada yang buat bangunan-bangunan yang hebat, maharib, mihrab-mihrab, dan juga ada yang membuat untuknya patung-patung sebagai perhiasan dinding dan lain-lain lagi. Dan di kalangan jin yang dinamakan syaitan, yang enggan menurut perintah Nabi Sulaiman AS, apa akan berlaku pada mereka? Maka mereka ini akan dibelenggu oleh Nabi Sulaiman AS. Jadi demikianlah yang diberikan kepada Nabi Sulaiman AS, tidak lain tidak bukan untuk menunjukkan kemuliaan keagungan pemberinya, iaitu Tuhannya Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sini kita lihat kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Di dunia saja dah ada orang macam itu, bagaimana agaknya kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sekali lagi kita dapati bahawa Nabi Sulaiman AS setiap kali mendapat nikmat, semakin dia dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nikmat-nikmat itu mengingatkan dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan dia sentiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita juga telah terangkan tentang perkara seperti tamatil, iaitu patung-patung, gambar-gambar di dinding-dinding. Dan kita telah terangkan bahawa di dalam syariat kita haram hukumnya menyimpan patung-patung di dalam rumah. Letakkan dinding lebih dahsyat lagi, kerana Rasulullah SAW melarang gambar patung tersebut, dan Nabi SAW mengatakan malaikat tak akan masuk tempat yang ada patung. Bukan itu sebab larangannya, asalnya adalah kerana patung-patung ini adalah satu sebab yang besar membawa kepada kesyirikan. Jadi kelamaan akan diagungkan patung-patung tersebut, maka akhirnya akan disembah patung-patung tersebut selain Allah Subhanahu Wa Taala. Ini telah berlaku, bukan kata tak pernah berlaku atau tak mungkin berlaku, bahkan dah selalu berlaku. Dan bila dah mula menyembah patung ini, maka susah nak kembalikan mereka ke jalan yang benar menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi walaupun patung itu tidak menyawa, tidak mempunyai kuasa apa-apa, tidak mendengar, tidak boleh melihat, tetapi tetap mereka susah nak meninggalkan penyembahan kepada patung-patung. Tetapi yang berlaku pada zaman Nabi Sulaiman AS, mereka membuat patung-patung atau gambar-gambar di dinding ini, dan ini tentu sekali adalah satu kekhususan di dalam syariat Nabi Sulaiman AS. Jadi syariat berbeza-beza. Wallahu'alam. Kemudian kita juga akan menerangkan tentang angin yang diberikan oleh Allah SWT, yang ditulurkan oleh Allah SWT untuk Nabi Sulaiman AS, di mana Nabi Sulaiman AS mempunyai kedepan maidani yang amat besar, di mana diletakkan barang-barangannya, tenteranya semua di atasnya bila dia nak ke mana-mana. Kemudian akan diperintahkan angin itu, angin itu akan meniup, menerbangkan beliau dengan atas permadani tersebut ke mana yang dikehendaki. Dan lajunya perjalanannya adalah siang je, jalan siang hari je, sejauh satu bulan perjalanan. Kalau ikut jalan biasa, satu bulan perjalanan. Kemudian petang nak balik lagi sekali, satu bulan perjalanan. Uduhuha syahrun warawahuha syah. Pergi satu bulan, balik satu bulan. Demikian hebatnya angin yang ditubuhkan untuk Nabi Sulaiman AS. Dan dia mengikut Nabi Sulaiman AS, ikut apa yang dia kehendaki. Kemana dia nak pergi, aitu yasyak, ke mana yang dia nak bawa, dia nak pergi, dia perintahkan saja angin itu ke sana. Tentu sekali ini satu perkara yang amat-amat luar biasa. Baik. Jadi ini semua satu mukjizat, yakni tanda kebenaran Nabi Sulaiman alaihissalam sebagai apa? Sebagai seorang nabi, sebagai seorang rasul. Jadi, siapa yang tak beriman juga setelah itu tentulah dia akan diazab oleh Allah Subhanahu taala. Kita telah melihat tanda-tanda yang nyata. Yang perkara seperti ini tak diingkari, tidak diingkari oleh orang ramai. Dan perkara ini adalah kerana perkara ini adalah kisah-kisah ini adalah kisah-kisah yang mutawatir tentang Nabi Sulaiman alaihissalam. Mungkin ada yang terlebih, kebanyakannya terlebihlah, terkurang sedikit. Tetapi secara umumnya mereka tahu tentang kisah kebesaran, keajaiban kerajaan Nabi Sulaiman alaihissalam. Jadi yang kita yakin bahawa kerajaan seperti ini tidak akan diberikan kepada seorang daripada hamba Allah SWT selepas Nabi Sulaiman alaihissalam. Tak akan ada orang dapat macam gitu. Jadi kalau ada orang boleh terbang dengan kapet dan sebagainya, sekarang atas penyapu ke? Jadi yang itu kita tahu kan? Itu bohong lah. Itu adalah perbuatan sihir. Mungkin diterbangkan oleh jin. Dia tak dapat mengawal angin dan sebagainya, itu tidak. Ataupun pendekar-pendekar di negeri Indonesia, Jawa, silat dan sebagainya, kita pun tak tahulah, wallahu alam. Kalau berlaku, itu bukan daripada Allah Subhanahu taala. Baik, wala bagaimana pun, kita pindah kepada hal yang berikutnya tentang Nabi Sulaiman alaihissalam. Kamu keserap berapa ya? 400. Kita teruskan di bawah. Dia juga berkenan. Sedangkan dia juga berkenan. Berdasar dia juga berkenan. Oh, nah, dia juga berfirman. Dia juga berfirman. Alhamdulillah, minasyaitan rajim. Wasyayatin kullabanna wa tawwas wa akharin muqarrabin fil asfad. Yang maksudnya, dan kami tundukkan pula baginya. Ini syaitan-syaitan semuanya ahli bangunan dan penyelam. Dan syaitan yang lain terikat dalam belenggu. Muqarranina fil asfad. Maksudnya, di antara mereka ada diperintahkan membangun bangunan. Dan ada juga menyelam ke dalam air untuk mengambil mutiara. Dan barang-barang berharga lainnya yang tidak ditemukan kecuali di sana. Dengan firmannya, wa'afarina muqarranina fil asfad. Dan syaitan lainnya yang terikat dalam belenggu, yakni mereka yang telah berbuat maksiat sehingga mereka diikat dua demi dua dalam belenggu. Muqarranin. Dan semuanya itu merupakan karunia yang dianugerahkan kepada Sulaiman yang sekaligus menjadi penyempurna kerajaan yang dipimpinnya, yang tidak akan pernah diberikan kepada siapa pun sebelum dan sesudahnya. Jadi seolah-olah kekuasaan yang mutlak, yang amat besar dan amat kuat. Baik. Jadi tidak ada kekacauan dalam kerajaan Nabi Sulaiman alaihissalam. Kalau syaitan dah boleh dibelenggu, apa lagi yang manusia, lagi senang lagi. Dan kita tahu asalnya memang tak boleh belenggu. Syaitan dan jin perlukan kekuasaan yang luar biasa. Baik. Jadi, Imam Al-Bukhari rahimahullah taala meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, Inna ifritan minal jinni tafallatal barihah liyabta alaiya salati faamkanani allahu minhu faakhaltuhu faaradtu an arbutahu ala sariyatin min sawari almasjid hatta tanzuru ilayh kullukum fadakartu da'wata akhi Sulaiman rabbi ghufirli wahabli mulkan la yambari li ahadin min ba'di faradattuhu khasi'a. Maksudnya, dari Nabi SAW, sesungguhnya ifrit itu termasuk golongan jin. Bukan, ya? Dari terjemah, sepatutnya sesungguhnya ifrit yang dari golongan jin. Jadi, salah satu bangsa jin yang namanya ifrit, ifrit dari golongan jin, dia telah datang padaku tadi malam untuk mengganggu solatku. Jahat betul, syaitan ni. Jin jahat. Nabi SAW tengah buat apa? Tengah solat. menghadap Allah SWT, bukan tak tahu tu siapa. Tapi dia datang juga pada Nabi SAW untuk mengganggu solat Nabi SAW. Yaqta'a alayya solati, nak putuskan solatnya, kalau terjemah betul-betul, untuk putuskan solat Nabi SAW sampai tak dapat solat. Jahat. Dan memang kerja dia macam itu. Jadi kita tahulah, kalau Nabi SAW boleh kena kacau tengah solat, orang kata dah solat, dah baca Al-Quran apa semuanya, mana ada jin pun lari. Tidak. Bila kita laungkan azan, dia memang lari sampai keluar angin semuanya, kentut-kentut. Tapi dah habis azan, dia datang balik. Lepas tu dia kacau lagi. Lepas tu yang kita ingat macam-macam dalam solat tu daripada daripada gangguan syaitan. Dan ini yang datang ni pada Nabi SAW ni adalah daripada golongan ifrit. Kita ingat lagi zaman Nabi Sulaiman AS pun yang offer, yang menawarkan khidmatnya kepada Sulaiman, nak ambil, nak pindahkan istana Bilqis tu daripada Sabak, daripada negeri Yaman ke Baitul Maqdis, itu pun daripada bangsa ifrit. Maknanya dia adalah golongan jin yang kuat. Qawiyun, dia kata dia qawi. Amin. Dan dia pula amanah, waktu tu dia amanah lah. Jadi yang ini datang pada zaman Rasulullah SAW. Jadi ini bukan satu jin, maknanya bukan jin yang sama, tapi ifrit ini adalah satu bangsa jin. Dan kalau daripada sudut bahasa ni, ifrit tu yang dia yang nakal, yang susah nak jaga lah, yang degil, yang degil. Itu yang ifrit daripada sudut bahasa ni. Jadi kita tak nak kaji lebih lanjut lah macam mana rupa ifrit tu dan sebagainya. Adakah dia apa ni chief jin yang jahat ke apa tu semua, tak, kita tak tahu. Yang penting Nabi SAW ada sebut nama ifrit. Jadi ifrit tu ada, wujud. Jadi ifrit terminal jin ni datang untuk mengganggu solatku, nak putuskan solat aku. Jadi kalau kita lebih-lebih lagi lah, dia boleh datang. Jadi apa yang berlaku? Fa'amkanani Allahu minhu fa'akhadhuhu. Kata Nabi SAW, maka Allah memberikan kemampuan, kekuasaan kepada aku sehingga aku dapat apa ni? Dapat mengambilnya. Fa'akhadhuhu, bukan melihatnya. Fa'akhadhuhu maknanya aku dapat lihat, tak ada apa-apa. Kalau dapat lihat tak ada apa-apa. Tapi fa'akhadhuhu maknanya aku dapat tangkap dia, aku ambil dia, tawan dia. Itu semua kata Nabi SAW, kita lihat dengan kekuasaan Allah SWT. Tidak, Nabi SAW pun tak dapat tepikan. Dia ada orang kata wali boleh lawan jin apa semuanya, itu tidak lah. Itu semua kalau betul, tentu sekali dengan izin Allah SWT. Sebab Nabi SAW, siapa lagi hebat daripada Nabi SAW? Dia sendiri kata Allah SWT yang berikan dia kekuatan untuk menangkap jin tersebut yang nak cuba putuskan salat Rasulullah SAW. Jadi fa'aratu anarbutahu ala sariyati min sawaril masjid. Dah tangkap ni, maka aku ingin, berkeinginan untuk mengikatnya di pagar masjid, daripada salah satu pagar masjid ni ataupun tiang masjid ni. Banyak tiang nak ikat jin tu tadi kat masjid. Supaya apa? Supaya semua kamu dapat melihatnya. Boleh kalau nak buat? Boleh ke tak boleh? Tapi kalau nak buat boleh, tangkap. Pasal Allah dah beri kekuasaan tu. Jadi semua dapat lihat jin ni. Salam, dia niat nak buat macam itu, tetapi Allah SWT berikan Nabi SAW taufik. Itu fadzakartu da'wata akhi Sulaiman, kemudian aku teringat doa saudaraku Sulaiman. Yang disebutkan Nabi Sulaiman sebagai saudaranya, satu bapa satu mak ke? Tidak. Tapi nabi-nabi itu semua adalah bersaudara. Mereka mempunyai apa, risalah yang sama. Kalau kita tak cakap dari saudara seislam, seiman, saudara seiman. Adakah tu da'wata akhi Sulaiman, walaupun jauh zamannya, tetapi dia sebagai saudara yang dekat. Apa dia? Doa Nabi Sulaiman AS, Rabbi ufirli wahabli mulkala yang bagi li ahadi min ba'di, iaitu ya Rabku, ampunilah aku. Sulaiman pernah minta ampun kepada Allah SWT. Ini buat dosa ke? Ini banyak kali kita jumpa dalam Al-Quran nabi-nabi apa, minta ampun kepada Allah SWT. Nabi buat dosa ke? Kata nabi-nabi ni maksum, tak buat dosa, tak buat salah. Ini pun kita dah banyak kali terangkan bahawa dosa, salah daripada Nabi, Nabi itu ada. Tetapi Nabi-Nabi kalau buat salah akan ditunjukkan kesalahan, kesilapan. Itu pasal, itu beza dia antara Nabi dengan bukan Nabi. Kalau bukan Nabi, mungkin dia buat salah, tak teringat-teringat sampai apa ni, Orang ingatkan pun tak teringat juga. Ha, jangan kata ni. Sampai meninggal dunia, lepas tu dia akan menanggung dosa, jumpa Allah SWT dengan dosa. Itu mungkin. Tapi kalau Nabi tidak, kalau silap akan ditunjukkan oleh Allah SWT. Tetapi dosa ataupun kesilapan Nabi-Nabi ni bukan kesilapan mana, besar mana kalau kalau nak kirakan ataupun disebabkan kepada dosa hamba. Kalau dosa hamba ni tak, bukan dosa pun. Nabi Sulaiman AS misalnya, dia yang kita ceritakan kemarin, dia lihat apa ni, kuda-kuda sampai ni, sampai terlepas waktu salat, dia terlupa. Terlupa mana ada dosa sebenarnya kan. Ha, tapi untuk Nabi-Nabi macam besar, macam kesalahan besar. Itu pun mereka minta ampun kepada Allah SWT. Nabi Muhammad SAW pun sama juga. Apa dosa yang lakukan oleh Nabi SAW? Mungkin dosanya adalah terlepas nak ingat Allah SWT satu detik, satu saat. Itu je pun dah kira dosa bagi Rasulullah SAW. Dan itu bukan dosa pun. Ataupun apalah yang Nabi SAW terlupa ke apa. Jadi Nabi SAW minta ampun kepada Allah SWT. Dia bukan dosa betul pun. Eh? Adapun kita betul-betul dosa. Eh? Ha, kita memang betul-betul buat buat dosa. Yang kita tahu dah banyak lah. Yang kita tak tahu tentu lagi banyak. Baik. Zakar tu dakwah Tafiq Sulaiman. Rabbil Firli. Ya Allah, ampunkanlah aku. Dan kurniakanlah pada aku kerajaan yang tidak dimiliki oleh seorang pun sesudah aku. Sesudah ni termasuk aku lah. Nabi Syaklam teringat ni. Mimba termasuk aku. Aku datang selepas saudara aku Sulaiman. Kalau aku pun dah boleh tangkap jin. Lepas tu ikat jin, dah sama dah macam Nabi Sulaiman AS. Boleh apa? Boleh tangkap jin, belenggu jin. Macam tadi ayat yang kita baca tadi, berpasang-pasangan lagi. Jadi ini dah tak maulah, tak nak buat macam inilah. Walaupun Allah berikan, tapi dia tak mau. Nampak kita di sini apa ni, kemuliaan Rasulullah SAW. Bahawa ketawaduknya Rasulullah SAW, dia tak tamak, tak apa. Dia hidup tujuannya bukan untuk kesenangan dunia ke dan sebagainya, tapi hidupnya semuanya mempamerkan dirinya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi lalu aku menolak faradatuhu fasian, maknanya aku pun mengusirnya. Ini aku pun lepaskannya lah, faradatuhu fasian, dalam keadaan apa ni, hina. Kalau tidak, memang kata Rasulullah dalam riwayat lain, sampai budak-budak pun dapat apa ni, dapat melihat jin tersebut. Budak-budak Madinah pun budak-budak dapat lihat jin. Rasulullah kalau buat gitu, semua orang nampak. Jadi hadis ini hadis yang sahih. Kemudian Imam Muslim rahimahullah ta'ala juga meriwayatkan dari Abu Darda. Dia menceritakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berdiri mengerjakan solat. Lalu kami mendengar beliau berucap, aku berlindung kepada Allah darimu. Aku melaknatmu dengan laknat Allah sebanyak 3 kali. Dalam solat boleh baca ni. Isti'adzah dan laknat. Siapa tu? Kemudian Rasulullah SAW mengibas tangan beliau, seakan-akan beliau mengambil sesuatu. Setelah selesai solat, kami pun bertanya, ya Rasulullah, sesungguhnya kami telah mendengarmu mengucapkan sesuatu dalam solatmu yang kami belum pernah sebelumnya mendengar engkau mengucapkan hal serupa. Dan kami melihat engkau mengibaskan tangan. Maka beliau pun bersabda, sesungguhnya musuh Allah, Iblis, telah datang dengan membawa seberkas api untuk dilimparkan ke wajahku. Lagi dahsyat. Ini bukan jin ifrit, ni Iblis terus. Maka katakan kepadanya, aku berlindung kepada Allah darimu sebanyak 3 kali. Kemudian aku ingin menangkapnya. Demi Allah, kalau bukan kerana doa saudara kita Sulaiman, niscaya Iblis itu telah terikat dan dijadikan mainan oleh anak-anak penduduk Madinah. Nak main-mainkan dia. Begini. Jadi itu menunjukkan bahawa orang kalau beriman itu, dia tak, kalau dia takut pada Allah SWT, benar-benar takut, tak takut kepada makhluk Allah SWT, apa yang akan berlaku, Allah akan jadikan makhluk lain takut kepada dia. Sama macam gini, Allah SWT akan jadikan dia lebih kuat daripada makhluk-makhluk Allah SWT yang lain. Tapi syarat dia kena takut kepada Allah SWT. Baik, Imam Ahmad meriwayatkan Abu Ubaid sahibu Sulaiman memberitahu kami, dia menceritakan, aku pernah melihat Atha bin Yazid al-Laythi berdiri mengerjakan solat. Atha Lalu aku berjalan di hadapannya. Namun dia mencegahku seraya berkata, Abu Sa'id Al-Khudri telah memberitahuku bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berdiri dan mengerjakan solat subuh sedang dia, ini Abu Sa'id Al-Khudri, berada di belakang beliau. Bukan dia seoranglah. Abu Sa'id Al-Khudri ada 90 orang. Mana sahabat-sahabat lain? Maknanya Abu Sa'id Al-Khudri itu ada di antara makmum-makmum yang di belakang. Kemudian beliau membaca bacaan. Bacaan apa? Al-Quran. Jadi bacaan beliau menjadi kacau. Setelah selesai mengerjakan solatnya, beliau bersabda, seandainya kalian melihatku dan iblis, lalu aku ingin menangkapnya dengan tanganku dan aku masih terus mencekiknya sehingga aku merasakan air ludahnya ada di antara dua jemariku ini, iaitu ibu jari dan jari telunjuk. Dan kalau bukan kerana doa saudaraku Sulaiman, niscaya dia akan tetap terikat pada salah satu pagar masjid dan dibuat mainan oleh anak-anak Madinah. Barang siapa di antara kalian mampu untuk tidak memberikan ruangan bagi seseorang berada di antara dirinya dan kiblat, maka hendaklah dia melakukannya. Rupa-rupanya tengah bergaduh bergasak dalam solat. Orang tak nampak iblis ni, orang nampak Rasulullah SAW aja. Bacaan pun dah kacau bilau. Jahatnya apa ni, jin tersebut. Jin jahat ni namakan syaitan. Nama jiwa ini namakan iblis. Jadi yang terakhir tu Nabi Sallam kata, kalau kita boleh tak mau ada di antara kita dengan kiblat tu apa-apa selain daripada apa ni, langsung kepada sutrah yang ni penghadap, kita buat itu. Jadi kalau tidak, nanti akan datang macam-macam ke depan kita, kacau. Yang paling teruk sekali sampai jin syaitan datang dan kacau kita. Kalau boleh kita letakkan benda kat depan kita waktu kita solat, lagi besar benda tu lagi bagus, tembok ke dinding dan sebagainya. Diriwayatkan oleh Abu Daud, di antaranya berbunyi, barang siapa di antara kalian mampu. Kalau kita mampulah, kadang-kadang kita tak ada apa-apa nak letak lah, itu lain cerita. Kalau kita boleh, kita buat. Tidak sedikit ulama salaf yang menyebutkan bahawa Sulaiman mempunyai 1000 isteri. Ini dah masuk hal lain pula. Dan Sulaiman mempunyai kemampuan seksual yang sangat luar biasa hebatnya. Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, Sulaiman bin Daud pernah berkata, aku akan berkeliling mendatangi 70 isteriku dalam satu malam. Hingga setiap mereka mengandung seorang ahli penunggang kuda yang berjihad di jalan Allah. Kemudian salah seorang sahabatnya berkata kepadanya, insya Allah, jika Allah menghendaki. Tetapi dia tidak mengatakannya insya Allah ini. Sehingga isterinya tidak hamil kecuali satu orang saja, yang sebelah tubuhnya jatuh, ini miring. Maka Nabi SAW bersabda, seandainya dia mengucapkannya, nescaya mereka akan berjihad di jalan Allah. Hanya 70-70 akan melahirkan anak laki-laki yang berjuang di jalan Allah SWT. Ini daripada 70, 69 apa ni, tak melahirkan bon. Satu melahirkan tu bon apa ni, cacat. Dan sebabnya dia tak apa ni, mengatakan insya Allah. Sikit ni pasal saja. Kepentingannya cakap insya Allah, yang ini dengan izin Allah SWT. Dan daripada hadis ini, dan hadis Bukhari ini, menunjukkan Nabi Sulaiman AS mempunyai 70 orang isteri. Abu Ya'la menceritakan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia bercerita, Rasulullah SAW bersabda, Sulaiman bin Daud berkata, aku akan berkeliling mendatangi 100 isteriku pada satu malam, yang setiap orang dari mereka akan melahirkan seorang anak laki-laki yang akan menghunuskan pedang di jalan Allah. Tetapi dia tidak mengatakan insya Allah. Maka dia pun berkeliling mendatangi 100 orang isterinya pada satu malam, dan tidak seorang pun dari mereka yang melahirkan anak kecuali seorang wanita yang melahirkan setengah orang. Cacat. Jalan pun tak boleh. Macam mana nak berjuang di jalan Allah SWT. Apa faedah daripada hadis ini? Hadis ini memang ada dalam Bukhari dan Muslim pun. Satu 70 isterinya, satu 100. Dua benar. Cuma yang penting di sini adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, selain daripada mempunyai kekuasaan yang luar biasa, angin dan sebagainya, dia juga mempunyai banyak isteri. Dan itu tak ada satu benda ajaib untuk raja-raja zaman dulu, zaman sekarang pun. Baik, cuma bezanya ini bukan kerana syahwat dunia dan sebagainya. Tapi kalau kita lihat Nabi Sulaiman alaihissalam azam niat pada satu malam tu, dia nak dapat 100 orang anak. Untuk apa? Untuk main-main apa semuanya? Dah 100 memang boleh buat sekolah. Tapi untuk apa? Untuk buat army. Ha, untuk buat askar. Semuanya berjuang di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita dapati lain satu kelebihan untuk Nabi Sulaiman alaihissalam, satu kesempurnaan untuk Nabi Sulaiman alaihissalam. Bukan macam orang lain. Jadi banyak anak lelaki serupa tu apa ni boleh gantikan dia atau apa ni gantikan dia dalam kerajaannya, jaga jadi menteri dan sebagainya. Tapi untuk Nabi Sulaiman alaihissalam tidak, bukan macam itu. Dan kalau berjuang di jalan Allah SWT, kan maknanya semua tu akan hidup, maka biasanya akan mati. Biasa orang pergi berjuang sisabilillah, banyak akan mati, banyak kan akan hidup. Dan kemungkinan tak mati pun mungkin luka sana luka sini. Jadi menunjukkan bahawa demikianlah apa ni kefahaman Nabi Sulaiman alaihissalam dan ceritanya kepada agama Allah SWT. Dia niat macam itu. Apa ramai orang yang punya gitu niatnya, mendatangi isteri dia. Itu dia beza dia. Baik, kemudian maka Rasulullah SAW bersabda, seandainya dia mengatakan insya Allah, nescaya akan lahir dari setiap isterinya seorang anak laki-laki yang membunuhkan pedang di jalan Allah. Nah, itu dia. Jadi pasal dia tak cakap insya Allah. Ni dalam bab apa ni mengatakan insya Allah, apabila kita nak niatkan sesuatu atau nak buat sesuatu, Nabi SAW sendiri dibetulkan untuk oleh Allah SWT dalam Al-Quran untuk sebuah orang baca, wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa an yasha Allah. Janganlah kau cakap sesuatu aku akan buat sesuatu besok, melainkan kau kata insya-Allah dengan izin Allah SWT. Nabi SAW ataupun Nabi SAW pernah terlupa, wadhkur rabbaka idza nasit, dan ingatlah Tuhanmu apabila kau lupa. Kadang terlupa, insyaAllah aku akan jawab besok ni, insyaAllah kata. Tapi bila orang-orang tanya datang satu masalah, dia yakin bahawa Nabi Allah SWT akan berikan dia wahyu sekali, tak ada. Allah memang tak berikan dia wahyu lama rupanya. Untuk ingatkan Nabi SAW, kenapa kau tak cakap insyaAllah, sikit dia pasal. Kalau kita lagi berapa banyak tak? Okay. Dan ada riwayat tadi, kalau kita ingat, maka sahabat dia berkata kepada dia insyaAllah, siapa tu yang cakap insyaAllah? Kata ulama ni adalah malaikat yang ingatkan, ada suara kata cakap insyaAllah, dah ingatkan pun Allah ingatkan dia, tapi memang dah takdirkan dia tak baca, dia tak teringat. Kita tahu ni bukan satu dosa ataupun satu perkara yang wajib cakap insyaAllah, sebab mereka yang beriman semua yakin bahawa tiada ada satu perkara yang berlaku melainkan dengan izin Allah SWT. Baik, kemudian Imam Ahmad meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia bercerita Sulaiman bin Daud pernah berkata, aku akan berkeliling mendatangi 100 orang isteriku pada malam ini, yang setiap orang dari mereka melahirkan seorang anak laki-laki yang berperang di jalan Allah. Dan Sulaiman tidak memberikan pengecualian. Yang ini tidak mengatakan insya-Allah istisna. Kemudian tidak ada seorang pun yang melahirkan kecuali seorang isterinya yang hanya melahirkan setengah orang. Selanjutnya Rasulullah SAW bersabda, seandainya dia mengecualikan, dia mengucapkan insya-Allah, niscaya akan lahir untuknya 100 anak laki-laki yang mereka semua berperang di jalan Allah Azza wa Jalla. Imam Ahmad juga meriwayatkan dari Abu Hurairah, dia menceritakan Rasulullah SAW bersabda, Sulaiman bin Daud berkata, aku akan berkeliling mendatangi 100 orang isteriku dalam satu malam, yang masing-masing dari mereka akan lahir anak laki-laki yang berperang di jalan Allah. Kemudian lanjut Rasulullah, Sulaiman lupa untuk mengatakan insya-Allah. Beliau mengatakan, dan tidak seorang pun dari mereka melahirkan kecuali seorang wanita saja yang melahirkan setengah orang. Maka Rasulullah SAW bersabda, seandainya dia, ini Sulaiman, berkata insya-Allah, nescaya dia tidak berdosa dan akan terpenuhi hajatnya. Maksudnya semua sama lah, lebih kurang. Jadi ini menunjukkan kelebihan berjihad di jalan Allah SWT. Betul ke tak betul? Yep. Kita niatkan sampai macam itu sekali. Dan Sulaiman alaihissalam memegang berbagai urusan kerajaan, memperluas negeri, bala tentera yang banyak yang tidak diberikan kepada seorang pun sebelumnya dan tidak juga akan diberikan kepada seorang pun setelahnya. Sebagaimana yang difirmankan Allah Taala, wa utina min kulli syai', dan kami diberi segala sesuatu. Walaupun mungkin tak ada nuklear dan sebagainya, perlengkapan tentera Nabi Sulaiman AS lagi hebat daripada apa yang ada sekarang lah, tentu saya. Jin kalau dah ada boleh kawal, apa lagi lah. Lagi cepat jin daripada roket. Rabbutina min kulli syai, kata Nabi Sulaiman AS dan Nabi Daud, dan kami diberi segala sesuatu. Ni kita, kalau kita baca ni, segala sesuatu Nabi Daud dan Nabi Sulaiman dapat. Betul ke tu? Zahirnya betul lah. Segala sesuatu dia dapat, semua benda dia ada, dia punya. Tapi kita takkan faham ni gitu kan. Takkan semua benda dapat, gunung tu dia dapat, langit dia dapat, bulan dapat, bintang dia dapat, semua dia punya. Tidak kan. Banyak benda yang akan datang pun dia tak dapat. Dia macam mana nak tafsirkan wa'uti namin kulisyik, dan kami diberikan segala sesuatu. Segala sesuatu ni, kenapa kita katakan banyak benda juga dia tak dapat? Yang dia dapat dia perkara dia perlukan untuk kerajaannya. Kenapa kita tafsirkan macam itu? Adakah itu satu takwil? Yang ini kita menyeleweng daripada maknanya. Jawab kita, itulah tafsir. Dan apa yang menyebabkan kita tidak mengambil zahirnya? Apa ya? Akal yang katakan tak boleh dia dapat semuanya. Malaikat dia pegang, semua dia pegang, apa semua dia jaga. Tidak. Walaupun lafaznya utina min kulli syai, dan kami diberikan segala sesuatu. Akal menunjukkan kita boleh pakai akal dalam mentafsirkan. Tapi macam mana punya dalam hal-hal seperti ini? Apa dalil? Itulah dalilnya, dalil akli. Sebab tak mungkin segala-galanya diberikan kepada Nabi Sulaiman AS. Tapi segala-galanya yang layak untuk Nabi Sulaiman AS dan Nabi Daud. Dan yang seperti ini, Allah telah berfirman, Allahu khaliqu kulli syai. Apa makna ya? Allah adalah pencipta segala sesuatu. Allah khaliqu kulli syai. Faham tak kita? Allah segala sesuatu semua diciptakan oleh Allah SWT. Syai tu maknanya setiap sesuatu. Termasuk Allah ke? Allah cipta Allah. Kenapa tak? Kenapa tidak? Akan mengatakan tak mungkin Allah SWT ciptakan diri dia. Bahawa syaih tu tak masuk Allah SWT. Tak payah nak dalil apa lagi. Walaupun syaih dari bahasa tu semuanya. Dan banyak pula ayat seperti ini. Nak kita kasih lagi satu contoh. Ni kata silat kaum Ad ke apa. Allah SWT tiupkan angin kan. Kita pernah baca dulu. Tudang mirukula syaih bi amri rabbiha fa asbahu la yura illa masakinu. Tudam mirukula syai'in bi'an rabbiha. Angin itu Allah turunkan ke kaum 'ad ini. Kaum 'ad ya, tak ingat saya. Tudam mirukula syai', dia membinasakan kulla syai', semuanya. Angin itu tiup dan membinasakan semuanya. Kita cakap bukan semuanya. Mana Allah kata semuanya, Allah kata tak semuanya. Mestilah kita lihat langit masih ada lagi. Gunung-gunung, ganang masih ada lagi. Banyak tempat masih ada lagi. Tak adalah yang binasa semuanya. Betul tak? Bahkan lepas itu Allah kata tu dah, fa'asbahu la yura illa masakinuhum. Maka mereka sehingga menjadi apa? Tidak dilihat. Besok tak dilihat melainkan rumah-rumah mereka. Rumah-rumah pun tak binasa rupanya. Banyak lagi benda tak binasa. Tapi ayat tu kata tudam mirukul la syait. Ada benda yang dikecualikan dengan apa? Dengan akal. Bahkan ni kita boleh masukkan lagi dalil apa? Hissi. Yang kita boleh nampak. Kita nampak benda ni, ada benda ni. Jadi Allah kata semua. Jadi ni tak termasuk. Ni telah dikecualikan. Boleh? Sebab kalau kita tak faham macam ini, kita akan tersilap lah. Dan kita akan tersesat. Pasal Mu'tazilah kata Allah khaliqu kulli syai', Allah pencipta segala sesuatu, termasuk Quran, adalah ciptaan Allah SWT. Allah ciptakan Quran ni. Allah ciptakan percakapan dia dalam Quran jadikan kita. Syekh. Betul tak betul? Ha, betul juga kalau orang ikut zahir-zahir-zahir. Ha, habis. Dia terlupa nak pakai ha? Bakar kat pakai akal. Jadi kita kena faham hal-hal seperti ini. Nanti kita apa ni, kalau tersilap gitu-gitu tak apalah. Tersilap lepas tu salahkan orang pula pakai akal. Itu kita yang macam apa nampak nampak bodoh sebenarnya. Sedangkan ini memang diguna pakai. Sebab kita apabila Allah SWT turunkan Al-Quran ini dan juga sunnah-sunnah Rasulullah SAW, dia hanya untuk siapa? Untuk orang berakal. Kalau orang tidak berakal ataupun lemah akalnya, bodoh, tak akan mampu faham Al-Quran, tak akan mampu faham As-Sunnah. Jadi mesti pakai akal. Sebab tu ada orang melabelkan satu kumpulan yang suka pakai akal tu sebagai akhlaniin. Akhlaniin apa-apa, orang-orang yang gunakan akal, rasional aja. Itu salah tu, label tu. Walaupun orang tu salah pakai akal aja, walaupun benda-benda yang tak sepatutnya digunakan akal kat dalamnya, kena terima aja. Kerana dia datang daripada Allah SWT dan daripada Rasulnya, dia pakai akal, dia salah lah. Tapi kita, label kita sebagai orang gunakan akal salah. Akhlak ini sebenarnya betul. Sebab kita orang Islam pun akhlak ni yang kita gunakan akal. Mana kita, seolah-olah kita ni tak gunakan akal, orang aja yang gunakan akal. Itu lah. Tidak. Sebab tu labelnya lain. Patutnya Asranin ke, Rentalis ke, ataupun Modinis dan sebagainya. Itu mungkin tepat lah. Tapi kalau akhlak ni, banyak ulama kata salah, tu label macam tu. Baik. Wa'utina min kulli dan kami diberi segala sesuatu. Dan dia juga berfirman, qala rabbi ighfirli wa hab li mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Dia berkata, ya Rabbku, ampunilah aku dan anugerahkanlah kepadaku kerajaan yang tidak dimiliki oleh seorang pun sesudahku. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Pemberi Al-Wahhab. Jadi kalau kita lihat doa ni, apa kita boleh dapat juga? Dia kata, innaka antal wahhab, sesungguhnya engkau lah al-wahhab, iaitu yang Maha Pemberi. Kena tak dia gunakan nama al-wahhab? Kenapa dia tak kata innaka anta al-ghafur rahim, yang Maha Pengampun? Kena tak kena kalau dia kata macam itu? Tak kena kan? Sebab ni bukan minta ampun, ni minta apa? Minta kekurniaan yang besar, minta pemberian. Ia datang daripada pemberi, Maha Pemberi, iaitu al-wahhab. Ini menunjukkan kita bila berdoa, kita bertawassul, cari jalan tengah dengan menggunakan nama Allah SWT. Bukan sepuluh nama yang munasabah lah. Bukan kita baca 99 nama minta satu benda. Tak kena. Kita ingat Nabi-Nabi punya cara doa macam itu. Dan kita disuruh apa ni? Mengikut dijalankan Nabi-Nabi. Baik. Yang itu juga menunjukkan bahawa nama-nama Allah SWT bukan nama gitu je. Bukan nama macam kita dulu apa, hitam, putih, apa semuanya. Tapi tak hitam, tapi tak putih. Belang, kadang-kadang tak belang pun. Nama tak ada makna lah kira kan. Dia hanya apa, untuk tunjukkan kepada sesuatu je. Tapi tidak, nama-nama Allah SWT bukan setakat nama. Tapi dalam nama tu ada makna, ada sifat, menunjukkan sifat Allah SWT di dalamnya. Ini kalau al-wahhab maknanya pemberi. Sebab tu kalau kita nak kenal Allah SWT, kita tak mungkin kenal Allah SWT melainkan melalui dia kepada nama-nama Allah SWT dan sifat-sifat Allah SWT. Kan orang kata tak kenal maka tak cinta, macam mana nak kenal? Kalau tak tahu dia macam mana, dia macam mana, dia macam mana, sifatkan dia tinggi macam ini, rambut dia macam gitu, hidung dia macam ini, mata dia macam ini, bila dia berjalan macam ini, bila dia bercakap macam ini, bila dia ketawa macam ini, bila dia nangis macam ini, makin banyak kita tahu sifat-sifat dia, makin dekat dia, macam makan soal kita nampak dia, betul tak? Macam itu. Sebab tu Allah SWT mengenalkan zatnya kepada kita melalui sifat-sifatnya. Zat dia tak boleh kita capai punya. Tak, dia tak sama macam mana yang giling. Kalau manusia, setelah zat manusia gini-gini, Tapi Allah SWT tak ada. Jadi macam mana dengan sifat-sifat Allah SWT? Itu pun sifat-sifat Allah SWT yang ditunjukkan kepada kita semua lain daripada sifat-sifat kita. Tapi ada keserupaannya. Tetapi apa? Dia lebih mulia, tak ada kecacatan dalam sifat-sifat Allah SWT. Kalau dia mendengar, kita pun mendengar. Itu betul. Tapi dengar kita, pendengaran kita dengan pendengar Allah SWT amat jauh berbeza. Ya? Itu dia, kita boleh dengar berapa banyak suara. Kalau satu kelas ni ada ada 10 orang, 10 orang cakap, kita boleh dengar satu-satu. Tak apa ni, tak kecamuk ke, tak kacau ke kita punya apa ni pendengaran. Nak dengar dia, nak dengar dia semua cakap dalam satu masa. Boleh tak? Ni cakap dengar je lah ni, bukan belum dengar dan faham, dengar dan jawab sekali ni. Boleh? Kalau 1,000 orang kat dunia ni pun banyak manusia je, belum cerita pasal apa haiwan dan sebagainya. Tasbih mereka, banyak orang tengah solat sekarang, dalam hati pun banyak tengah cakap sekarang. Semuanya didengar oleh Allah SWT dan tak ada kacau bilau dalam pendengaran Allah SWT. Tentulah berbeza dengan kita. Lepas tu kita cuma boleh dengar yang dekat. Yang dekat, yang jauh pun berapa jauh boleh dengar. Tapi untuk Allah SWT tak ada. Semuanya dekat untuk Allah SWT, boleh dengar sama je. Setiap hari, setiap detik lah, bukan setiap hari, setiap detik Allah SWT mendengar. As-Sami', itulah dia. Kemudian bukan dengar je, kita mungkin mendengar tapi kita tak faham. Ada kan, kita dengar tak faham. Setiap pagi kita dengar bunyi burung kicau, apa bunyi kucing kita, bunyi miau dan sebagainya. Tapi tak faham, dengar je. Kita mendengar Allah SWT, faham dan boleh jawab. Itu maksud dia. Innaka sami'u du'a, innaka anta sami'u du'a. Maksudnya engkau mendengarkan doa. Kan beza dengar doa dengan setakat mendengar ya? Iaitu dia mendengar doa dan dia menjawab, mengkabulkan dia. Baik. Kadang-kadang Allah SWT jawab betul-betul dengan lafaz dengan firman Allah SWT. Cuma kita mungkin tak dengar. Baik, walau bagaimana pun maksud saya adalah daripada ayat ini, kalau kita perhatikan banyaklah kita boleh kenal Allah SWT. Dia tak payah kita nak, orang kata kenal diri sendiri, kenal Allah SWT. Siapa yang kenal diri ya? Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Maka dia telah mengenal akan Tuhannya. Kenal diri, kenal Allah SWT. Itu salah satu, kalau nak fahamkan makna yang betul boleh juga. Tapi cara gitu ya memang tak boleh. Nak kenal Allah SWT kena kenal Allah SWT melalui Allah SWT. Melalui sifat-sifat Allah SWT. Tapi kalau nak fahamkan mana betul apa dia, siapa kenal dirinya, dia ni tak sempurna, dia tu lemah apa semuanya, maka untuk Allah SWT yang sempurna, Allah lah maha kuat, Allah maha kuasa dan sebagainya. Itu pun tak boleh secara menyeluruh. Sebab ada sifat-sifat untuk manusia sempurna, bagus. Tapi untuk Allah SWT tidak. Satu kehinaan, satu kekurangan. Kalau seorang lelaki dah cukup duit, dah cukup apa semuanya, kereta dah ada apa, semusi dah ada, semusi dia dah ada, tetapi isteri tak ada, macam mana? Kurang sangat lah tu. Ataupun ada isteri, tahun-tahun semua ada, apa dia nak semua dapat, tapi anak tak ada. Kurang ke tak kurang? Jadi Allah SWT pun mesti ada isteri, Allah SWT pun mesti ada anak. Ini dah salah. Jangan, sebab itu bahayanya kalau ikut itu fahaman salah. Siapa kenal dirinya, dia kenal Allah, dia kenal Tuhannya. Dia pun ada limit dia juga. Tak boleh kias marang kan? Itu adalah bab yang besar, bab yang luas. Kita cakap sifat-sifat Allah SWT yang penting. Kita pergi pada perkara berikutnya. Dan Allah Ta'ala telah menganugerahkan semuanya itu sebagaimana yang telah ditegaskan melalui nas-nas Rasulnya yang merupakan orang paling jujur. Setelah Allah Ta'ala menyebutkan berbagai kenikmatan yang sempurna lagi besar yang dikurniakan kepadanya, dia pun berfirman, hadza ata'una famnun aw amsik bi ghairi hisab. Inilah anugerah kami, maka berikanlah kepada orang lain atau tahanlah untuk dirimu sendiri dengan tiada pertanggungjawapan. Maksudnya, berilah siapa saja yang kamu kehendaki dan tolak siapa saja yang tidak engkau kehendaki. semuanya terserah pada dirimu dan tidak ada pertanggungjawab bagimu. Artinya, belanjakan dan pergunakanlah harta kekayaan itu sekehendak hatimu, kerana Allah Ta'ala telah menganugerahkannya untukmu sepenuhnya dan tidak menuntut pertanggungjawaban darimu. Demikian itulah keadaan seorang Nabi yang merangkap sebagai seorang raja, yang berbeza dengan keadaan hamba yang merangkap sebagai seorang Rasul, yang dia tidak boleh memberi seorang pun melainkan dengan seizin Allah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah diberi pilihan antara kedua kedudukan tersebut di atas, yang akhirnya beliau lebih memilih menjadi seorang hamba yang merangkap sebagai seorang rasul. Dalam beberapa riwayat disebutkan bahawa Jibril pernah dimintai pendapat dalam masalah tersebut, yang akhirnya Jibril menyarankan agar beliau senantiasa bertawaduk, rendah hati. Akhirnya beliau pun tetap memilih sebagai seorang hamba sekaligus sebagai seorang rasul. InsyaAllah dalam sebuah hadis, InsyaAllah telah khabarkan kepada kita bahawa InsyaAllah telah diberi pilihan sama ada nak jadi dua, satu atau daripada dua, dua orang ni, iaitu seorang raja dan rasul, yang kedua seorang hamba dan rasul. Maknanya pilih mana satu Allah akan berikan. Jadi kalau dipilih nak jadi rasul dan juga seorang raja, dia akan jadi seorang raja dan rasul, macam Nabi Sulaiman AS dan Nabi Daud AS dan Nabi-Nabi lain yang juga merupakan raja pada pada zaman mereka. Tetapi yang dipilih oleh Rasulullah SAW adalah yang kedua, iaitu menjadi seorang rasul, tak seorang rasul tapi seorang hamba. Hamba tu, ini hamba Allah SWT, bukan raja, orang biasa saja, di mana segala-galanya dia hanya mengikut perintah Tuhan. Yang Nabi SAW waktu nak pilih tu, dia minta pendapat. Dia Nabi SAW pun minta pendapat. Pendapat siapa? Pendapat orang yang pandai lah, yang boleh boleh pakai dia punya pendapat, bukan sebarangan. Dia minta Jibril AS pendapatnya. Jibril beri isyarat, eh, dia tak cakap direct pilih mana satu. Dia suruh Nabi SAW fikir juga. Itu faedahnya. Kata, hendaklah kau sentiasa bertawaduk. Jadi mana satu yang bertawaduk, yang bertawaduk pilihan pertama ke, sebagai raja dan rasul ataupun hamba rasul, itulah yang kedua. Hamba itulah yang bertawaduk. Maka Nabi SAW pun memilih, menunjukkan kelebihan Nabi SAW dan tawaduknya Rasulullah SAW. Ada orang yang diberikan macam itu, dipilih? Tak ada. Nabi SAW nak mana pun dia boleh. Ini kelebihan Rasulullah SAW. Tapi kita tak puas, eh? Kalau tak jadi, kalau bawah jadi kuli je, nak jadi okey, nak jadi supervisor. Supervisor tak cukup, nak jadi manager, nak jadi nak besar lagi, besar lagi. Director pun kita kalau nak jadi kan. Lepas tu nak jadi tauke, nak jadi apa ni, nak jadi raja, khalifah pun kita nak jadi. Prime Minister, Presiden pun kita nak, semua kita nak. Tak pernah kita puas jadi duduk kat bawah, eh? Makin banyak tanggungjawab nanti, eh? Makin tinggi kita, kalau jatuh makin makin sakit. Dan Allah Ta'ala telah menjadikan kekhalifahan dan kerajaan kepada orang-orang yang hidup setelahnya di kalangan umatnya sampai hari kiamat kelak. Tapi ada tak daripada kalangan orang lain, yang daripada umat Rasulullah SAW yang jadi raja, jadi khalifah? Ada. Bukan Rasulullah SAW, tapi daripada kalangan umatnya, sahabat-sahabatnya jadi raja, jadi khalifah. Dan sampai hari kiamat akan dapat tu. Ini juga maknanya tak miss jugalah, eh? Tapi daripada umatnya juga boleh dibanggakan. Bahkan lebih daripada itu, dan tetap akan ada sekelompok orang dari umatnya yang akan selalu menang sampai hari kiamat tiba. Zahirina al-haq, sentiasa akan menang, tak akan habis, tak akan lenyap atas muka bumi ini. Satu kumpulan yang akan ditolong oleh Allah SWT, Ta'ifah Mansurah. Dia takkan kalah, dia takkan kalah. Tapi tak semestinya dia tak kalah tu kerana dia banyak, kerana dia kuat. Tidak. Sebab dia atas kebenaran, itu sebab dia tak kalah. Mungkin dia sikit aja, mungkin 2-3 orang, Allah. Tapi dialah yang sentiasa atas kebenaran apabila orang semua dalam kesesatan. Dia sentiasa atas kebenaran, dan kebenaran itu tentu sekali yang mula-mula sekali dengan di atas ilmu yang benar. Jadi belajar betul-betul buku ni, apa ni, buku-buku yang sepatutnya membawa kepada petunjuk. Belajar daripada ulama dan sebagainya. Berapa ramai orang yang tengah belajar hadis, tengah belajar tafsir betul-betul, tengah belajar akidah yang betul-betul. Sikit sekali sebenarnya. Tapi tak pernah dalam satu masa tu tak ada orang belajar apa ni, belajar agama yang betul, ilmu yang betul, tak ada. Sikit ialah, tapi tak pernah tak ada langsung. Mesti ada je kumpulan ni. Mungkin lama ada kala banyak, ada kala sedikit, tapi dia tetap akan wujud sampai hari kiamat. Sampai Dajjal turun, dia tetap ada. Dia akan bersama-sama dengan Nabi Isa AS dan Imam Mahdi, dan akan mengalahkan Dajjal. Apabila nak masuk hari kiamat kelak, orang-orang ni semua pun dah tak ada. Dah tak ada, tinggal orang jahat saja. Yang sampai tak beriman pada Allah SWT, sampai dah tak kenal Allah SWT, sampai nama Allah SWT pun tak teringat lagi. Tak ada orang kat dalam dunia sebut Allah, Allah, dahsyat dia. Ketika itulah hari kiamat akan tiba, akan berlaku. Semoga Allah SWT masuk winter di kalangan golongan tersebut. Siapa mereka ni? Orang yang ikut Ahlu Sunnah Wal Jamaah, yang ikut Sunnah Nabi SAW. Baik, dan kerananya segala puji dan sanjungan hanya tertuju kepadanya semata. Dan ini untuk umat Nabi Muhammad SAW. Mungkin tak jadi raja, tapi sentiasa akan menang. Setelah Allah Ta'ala menyebutkan berbagai kebaikan dunia yang telah dikaruniakan kepada Nabi Sulaiman AS, dia mengingatkan apa yang telah disiapkan bagi Sulaiman kelak di akhirat, yang berupa bermacam-macam pahala yang banyak, balasan yang baik, dan kedekatan yang mendekatkan dirinya kepada Allah Ta'ala, keberuntungan yang luar biasa besarnya, serta kemuliaan di sisinya. Dan hal tersebut dia dapatkan kelak pada hari kiamat dan perhitungan, di mana dia telah berfirman sebagai berikut: Wa inna lahu indana lazulfa wa husna ma'ab. Dan sesungguhnya dia mempunyai kedudukan yang dekat pada sisi kami dan tempat kembali yang baik. Dan itulah yang sebaik-baik balasan. Ke akhirat pun dibalas dengan balasan yang baik, tempat dekat di sisi Allah Subhanahu Wataala. Jadi menunjukkan ada dekat dan jauh antara seorang hamba dengan Allah SWT. Ada distance kat situ. Bukan semuanya sama je dengan Allah SWT. Kalau Allah kat mana-mana, semua hamba-hambanya sama distance je dengan Allah SWT, betul tak? Tak boleh ada yang lagi dekat, ada yang jauh. Ada yang jauh, ada yang lagi jauh. Tak mungkin kan? Ini kan Allah SWT kat ada satu tempat, dan hamba-hambanya kat satu tempat. Dan ada sebagian mereka dekat, ada sebagian mereka jauh. Dekat dan jauh dari sudut distance, dan dekat dengan jauh dari sudut apa ni? Kasih sayang, keredaan, nikmat dan sebagainya. Itu pun juga. Tapi bukan dekat punya dekat terus sampai masuk dalam zat Allah SWT. Dah terlampau dekat lah tu. Ada orang fikir dia nak dekatkan diri kepada Allah SWT sampai dia apa? Mampu, sampai dia dah tak nampak apa-apa, sampai dia rasa dia kat dalam Allah SWT, dia dalam nirvana. Panak lah. Sampai dia nampak apa semuanya, sebenarnya dia nampak Allah SWT. Itu yang bahaya tu. Sampai akhir dia kata dia pun Allah SWT. Dalam jubah dia pun Allah SWT. Dia semayang pada diri dia sendiri, sebab diri dia sendiri juga adalah Allah SWT. Ini dah lain . Kita tidak, kita tetap ada fasil, ada perpisahan antara hamba dan pencipta. Dan yang kelima, sekilas tentang kematian, lama perjalanan kerajaan Nabi Sulaiman AS dan masa hidup. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman: فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْ سَآتِهِ فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ أَن لَّوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ. Yang maksudnya, maka ketika kami telah menetapkan kematian Sulaiman, tidak ada yang menunjukkan kepada mereka kematiannya itu kecuali rayap yang memakan tongkatnya. Maka ketika dia telah tersungkur, tahulah jin itu bahawa kalau sekiranya mereka mengetahui yang gaib, tentulah mereka tidak tetap dalam siksa yang menghinakan. Ini ayat yang ceritakan tentang kematian, kewafatan Nabi Sulaiman AS. Kewafatannya pun ajaib, sebagaimana kehidupan Nabi Sulaiman AS penuh dengan keajaiban. Dari Ibn Abbas, dari Nabi SAW, beliau bersabda, dahulu Nabi Allah Sulaiman pada saat sedang mengerjakan solat, dia melihat sebatang pohon yang tumbuh di hadapannya. Lalu Sulaiman berkata kepada pohon tersebut, siapa namamu? Ini dan itu, jawabnya. Untuk apa engkau ini? Jika dimaksudkan untuk ditanam, engkau ditanam. Dia akan ditanam, dan jika untuk obat, maka akan ditumbuhkan. Kata Sulaiman lebih lanjut, dan pada suatu hari dia mengerjakan solat, tiba-tiba dia melihat sebatang pohon di hadapannya. Maka dia pun bertanya, siapa namamu? Pohon itu menjawab, Al-Kharab atau Al-Kharub, perosak. Lalu untuk apa engkau ini? Tanya Sulaiman. Untuk merosak rumah ini, jawabnya. Selanjutnya Sulaiman berucap, ya Allah, timpakanlah kematian kepada bangsa jin sehingga manusia mengetahui bahawa jin itu tidak mengetahui hal yang gaib. Ini pun nak kena lihat terjemah dia. Apa dia? Lain. Lain, eh? Bukan dimatikan jin. Amma alal jin mauta, mauti bukan mauta, butakan kematianku daripada jin ini. Jadi buat jin tak nampak. Amma alal jinna alal jinni mauti hatta ta'lamal insu annal jinna la ya'lamuna al-ghaib. Sampai supaya apa? Supaya manusia semua tahu bahawa jin ni sebenarnya tak tahu yang lain. Selama ni mengingatkan jin ni tahu yang baik cara mutlak. Itu sebagian orang kita pun, oh, jin pun tahu tu, jauh jin tahu ni. Soalan itu adalah apa ni, defaultnya. Tidak, eh. Sebenarnya jin tak tahu yang baik. Sebenarnya apa yang Allah SWT ajarkan, izinkan. Jadi Nabi Sulaiman dah tahulah pohon ini nak merosakkan rumahnya, maknanya dia akan mati. Kekuasaannya akan jatuh, dia akan meninggal dunia. Tapi kalau dia mati tu, sebelum itu dia nak tunjukkan kepada jin-jin ni semuanya yang tengah bekerja semuanya, bahawa mereka ni sebenarnya tak tahu yang gaib, dan manusia pun sadar akan perkara tersebut. Jadi mereka tak mengagungkan jin sangat. Jadi disuruhkan, dia minta kepada Allah SWT supaya sembunyikan kematiannya daripada jin. Jadi seolah-olah jin nampak Nabi Sulaiman masih hidup, itu maksud dia. Baik. Kemudian dia menancapkan pohon tersebut sebagai tongkat. Dijadikan tuan pohon tersebut sebagai tongkat dan bersandar padanya selama satu tahun, sedangkan jin terus bekerja. Sandarkan tongkat tersebut seolah dia sedang solat. Jadi nampak, orang semua nampak dia sedang berdiri atas, tapi sebenarnya dia sedang berdiri bersandarkan atas tongkat. Sedangkan jin terus bekerja. Lalu tongkat itu dimakan oleh rayap tanah. Rayap ni bahasa Indonesia kan, ya? Kena anak-anak itu, eh? Semua tanah ke. Hingga tampak jelas oleh manusia bahawa seandainya jin itu mengetahui yang gaib, niscaya mereka tidak akan tetap diam selama satu tahun dalam azab yang menghinakan. Sebab jin itu dalam azab. Kalau betul-betul dia tak payah kerja untuk manusia. Jadi dia kena susah payah bekerja untuk Nabi Sulaiman AS. Satu azab, azab yang hina. Jadi kenapa dia kena buat dalam setahun? Sebab dia tak tahu yang gaib. Kalau dia tahu, dah lama dia stop kerja. Kalau dia tahu bos dia dah tak ada lagi, takkan buat kerja lagi. Dia dah tak takut. Dia menunjukkan bahawa dia tak tahu yang gaib. Sebenarnya ada banyak riwayat, eh? Dalam bahasa Arabnya, Israeliatnya dan sebagainya. Tapi ringkasnya, ada yang mengatakan Nabi Sulaiman buat rumah daripada kaca. Ini semua orang boleh nampak. Jin buat kerja kat sekelilingnya nak. Mereka lihat dia sedang diri je, sedang solat. Jadi lama kelamaan pokok tu kan nak, apa ni, untuk jatuh, untuk dirosakkan oleh anak-anak itu, maka dia jatuh. Taqulu min sa'ata dabbatul ardi, yang ini binatang serangga tanah yang memakan min sa'ata dan tungkat. Jadi dia jatuh. Jadi mereka lihat tungkatnya itu, dan mereka, sejak bila Nabi Sulaiman AS mati? Sejak bila? Jadi mereka buat test lah, mereka buat test. Oh, benda ni kalau makan rupanya dalam masa satu hari macam ni. Kalau banyak macam ni, maknanya dalam setahun. Jadi mereka tahulah bahawa Nabi Sulaiman AS dah meninggal dunia selama setahun. Cuma tak tahu kerana sebab dia masih berdiri lagi. Tapi kalau orang tanya, kelas tahun macam mana jasadnya masih boleh baik lagi? Tak termakan pula. Ini memang satu kelebihan yang Allah SWT berikan kepada siapa? Kepada dua jenis manusia, iaitu para anbiya dan juga para syuhada. Di mana kata Rasulullah SAW, sesungguhnya tanah ini tak akan makan jasad anbiya dan syuhada. Mulai mati syahid di jalan Allah SWT. Jadi kalau buka, masih jumpa lagi jasad mereka tu. Nak muliakan jasad-jasad mereka ni. Dah tak rusak. Tapi tak bermakna kita boleh test . Tak boleh. Kubur Nabi SAW ke nak test. Tak nampak lagi dan sebagainya. Tidak pula. Itu berdosa dan haram. Dan sampai sekarang belum lagi . Belum lagi . Diorang nak cuba-cuba pun belum lagi berjaya. Nak korek . Dan jumpa jasad Nabi ke dan sebagainya. Wallahu a'lam, mungkin Allah SWT pelihara mereka . Sebagaimana Allah SWT pelihara mereka di dunia. Untuk kita tak perlulah sampai itu semuanya untuk tambahkan iman . Tak perlu itu semuanya. Agama kita tak ajar sampai macam itu sekali. Takut-takut jadi perkara lain pula . Dan nampak badan semua macam itu apa semua. Apa itu semua berkat lah, apalah semuanya. Dah jadi susah pula. Macam mana kita fahamkan hadis Ustaz? Dia cakap dia daif marfu' tapi sahih marfu'. Daif marfu' maknanya sampai pada Nabi SAW itu daif lah, lemah. Tapi sahih marfu' maknanya marfu' itu kepada sahabat itu betul. Dan kalau sesuatu berita seperti ini datang daripada sahabat, boleh kita pakai. Sebab apa? Dia perkara yang gaib. Tak mungkin sahabat ini pandai-pandai karang cerita. Jadi kemungkinan besar dia dengar juga daripada Rasulullah SAW. Jadi daripada dua istilahnya kita katakan ni mampu lah sahabi, dan boleh kita ambil. Jadi kita ambil. Lagi baik cerita macam ini daripada sahabat daripada cerita lain. Itu dia. Tapi kemungkinan juga, dan dia tak bercanggah dengan syariat. Jadi kalau dia bercanggah dengan syariat, mungkin kita katakan dia dengar daripada Israiliyat . Dan tu dia riwayatkan. Yang hal seperti ini kita apa ni, bolehlah kita boleh istiqnas, maknanya kita boleh ambil lah. Kalau yang hadis-hadis macam ini, perkataan-perkataan sahabat yang tentang ghaib dia tak diijtihadkan. Jadi dia hukumnya marfu. Betul tak? Kalau hukumnya marfu, boleh tak kita mengatakan Nabi yang mengatakan demikian? Tak boleh. Tak boleh. Hukumnya marfu pun tak juga. Tak secara tak sekuat yang betul-betul marfu dengan sanad Nabi SAW kata macam itu. Sebab dia daif, sampai Nabi SAW daif. Kena ingat tu. Dan dia sana tak sampai Nabi SAW, dia cuma sampai kat sahabat tu betul. Jadi kalau itu tak boleh jadikan dia marfu. Hukumnya pula pun sama sepatutnya. Tetapi kita macam lebih kuat, lebih baiklah kita jadikan hujah daripada tak ada apa-apa . Ataupun kita panggil sebagai boleh jadi satu basis kita untuk keluarkan hukum. Ini melambat banyak-banyak hal ni. Ini seperti beberapa tafsir daripada sahabat dan sebagainya umumnya lah. Walaupun dia bukan hal ghaibiyah, bukan benda-benda yang ghaib pun, sama juga lagi baik pendapat sahabat menjawabkan daripada sahabat daripada yang lain. Sebab mereka dah lagi paling orang yang orang yang paling dekat dengan Rasulullah SAW. Kita tak boleh cakap hukum dan makhluk secara gitu saja. Cuma kita kata macam ini, yang seperti ini tak mungkin direka-reka daripada sahabat . Sebab sahabat semua boleh dipercayai . Dan kemungkinan besar dia kita dengar daripada Rasulullah SAW. Jadi cara kita cakap macam itulah. Jadi itu yang diceritakan dalam Al-Quran . Pala mafarra, apabila dia tersungkur, jatuh, Nabi Sulaiman jatuh, tunggak dia makan tabayyanatil jinnu, maka telah jelaslah kepada jin. Allau kanu ya'lamuna al-ghaiba, kalaulah mereka ini mengetahui yang ghaib, ma labithu fil azabil muhin, mereka tak akan buat kerja macam ini dalam azab yang hina. Kita nak ceritanya ajaib, cerita pasal Nabi Sulaiman, kematiannya apa semua, tapi dalamnya ada apa? Ada tauhid, bahawa yang berkuasa hanya Allah SWT. Nabi Sulaiman macam mana pun adalah hamba Allah SWT. Jin macam mana yang hebat pun sebenarnya hanyalah hamba-hamba Allah SWT yang lemah. Jadi kita jangan sandarkan harapan kita, tawakal kita kepada makhluk-makhluk Allah SWT yang lemah. Bila kita susah, jangan panggil jin. Kalau ada kena sampuk, panggil jin lain untuk baikkan, untuk fight dengan jin jahat. Tak payah orang buat macam itu. Itu bukan cara. Jangan kiaskan kalau apa ni dengan penyakit. Yang tu kita kalau sakit, kita pergi jumpa doktor, mana doktor je lawan dengan penyakit tersebut. Tak ada, bukan macam itu. Tidak. Masalah dengan jin, kita tak mahu ada apa-apa hubungan dengan jin-jin. Mereka satu bangsa, mereka ada tanggungjawab mereka apa semuanya, mereka ada alam mereka. Asalnya kita tak ada apa, tak ada overlap sebenarnya. Asalnya tak ada. Kita ada syariat kita yang kita ikut saja. Jadi kita dah di syariat kita mengatakan kalau kita sakit apa semuanya, kalau kita sawan ke apa semuanya, kena kacau jin, apa kita buat? Kita usaha cara rukyah. Baca Al-Quran, baca doa, zikir dan sebagainya. Bukan kita suruh-suruh jin. Kalau nak kering asap-asap, tu jin datang. Apa kau mahu? Ada tiga permintaan aku kasi. Kan dah sama macam tu. Macam orang yang apa ni, black magic. Cara kita. Walaupun jin baik aku semua. Kata jin tu, yang kamu ingatkan jin baik, rupanya jin jahat merupa jadi jin baik. Dia nak trik awak. Satu dua kali betul aja semuanya, dia tolong, lepas tolong lama. Begitu kita, tak boleh cakap. Jadi kemudian jin bersyukur kepada rakyat tanah, yang ni anak-anak ini, lalu dia mendatangi dengan membawa air. Ini ada cerita lain lah. Jadi anak-anak ini dapat air, sebab air yang ada tanah, yang ada air itu adalah air tanah liat lah. Jadi orang apa ni dapat minum. Jadi selalu jin kasihkan air kepada apa? Kepada semut-semut putih ni. Kenapa? Kerana mereka telah membebaskan jin-jin ni daripada penguasaan Nabi Sulaiman alaihissalam. Kalau tidak tu, kalau tak makan tu, siapa boleh minum? Mereka kena trik. Jadi mereka berterima kasih kepada anak-anak. Ini semua riwayat daripada Ibn Abbas. Baik, sekilas tentang rosaknya Baitul Maqdis. Ini Baitul Maqdis itu, kita kalau ingat lagi, dia bukan dibina oleh Nabi Sulaiman AS. Dia dah ada dah. Tetapi Nabi Sulaiman AS yang memperbetulkan, memperbaikinya. Baik. Baik, Allah Ta'ala telah berfirman, وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ أَلَّا تَتَّخِذُوا مِن دُونِي وَكِيلًا ذُرِّيَّةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يَرْحَمَكُمْ وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا. Maksudnya, dan kami berikan kepada Musa kitab, Alkitab, bukan Al-Quran. Kita macam mana nak tafsir, kita tafsirkan dengan Al-Taurat, bukan Al-Quran? Sebab kita daripada dalil-dalil kitab diberikan kepada Nabi Musa ialah Al-Taurat, Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Baik, dan kami jadikan kitab Taurat itu petunjuk bagi Bani Israel dengan firman, janganlah kamu mengambil penolong selain aku. Nampak? Jangan jadikan orang lain sebagai penolong. Hanya Allah SWT saja penolong kita. Kita sakit, kita susah apa semuanya, kita minta tolong hanya kepada Allah SWT. Bukan syariat ini saja, syariat Nabi Musa pun sama. Dalam kitab ada sebutkan. Dan dalam banyak-banyak firman Allah SWT dalam kitab tu, itu yang di-highlightkan kat sini. Menunjukkan kepentingannya. Baik, iaitu anak cucu dari orang-orang yang kami bawa bersama-sama Nuh, iaitu Nabi Musa AS ni, dan anak cucu dari orang-orang yang kami bawa bersama-sama Nuh. Bawa bersama-sama, bawa bersama-sama kat mana? Kat kapal Nabi Nuh AS yang diselamatkan tu. Itu hanya orang beriman saja. Sesungguhnya dia adalah hamba Allah yang banyak bersyukur. Siapa dia? Nabi Nuh AS. Dan kami telah tetapkan bagi Bani Israel dalam kitab itu, sesungguhnya kamu akan membuat kerosakan di muka bumi ini dua kali. Dan pasti kamu akan menyombongkan diri dengan kesombongan yang besar. Allah SWT kata dalam kitab itu, Bani Israel akan buat kerosakan kat muka bumi. Berapa kali? Dua kali. Dah tulis dah, mesti buat. Allah bila tulis, Allah suka ke tak suka? Benda tu berlaku? Ha? Kamu akan buat kerosakan dua kali, wahai Bani Israel. Suka tak suka? Ha? Akan berkerosakan kat muka bumi ni, disukai, diredai oleh Allah SWT. Tak ada apa. Tapi Allah tuliskan, Allah tetapkan, Allah jadikan. Kita nak kena faham lah bahawa ada dua jenis kehendak daripada Allah SWT. Satu kehendak mana? Kehendak yang mesti akan berlaku. Tak boleh takdir Allah SWT, mesti akan berlaku. Tapi tak semestinya Allah SWT reda atas perkara ini. Allah SWT bahkan mengharam kita buat rosak kat muka bumi. Tapi kalau dah tetapkan, dia akan tetap berlaku. Nampak? Jadi Bani Israel akan buat kerosakan muka bumi ini dua kali. Dan pasti kamu akan menyombongkan diri dengan kesombongan yang besar. Allah tahu apa yang akan berlaku. Belum berlaku, Allah dah tahu. Dan Allah beritahu mereka akan buat macam itu. Kenapa Allah SWT tak tukar ke, tak gini ke, tak apa? Nah, ini jangan kita masuk lah dalam hal kenapa Allah tak buat gitu, kenapa Allah buat gini dan sebagainya. Ada orang tanya, ya, kenapa aku cipta dia macam gini, kenapa aku tak kaya, kenapa aku tak pandai, kenapa aku tak gini, kenapa aku cacat, kenapa gini dan sebagainya. Banyak sangat tu dia nak tanya. La yus'alu amma yaf'alu wahum yus'alun. Kata Allah SWT, dia tidak ditanya tentang apa yang dia buat, tetapi mereka yang ditanya tentang apa yang mereka buat. Jangan tanya Allah SWT apa yang Allah buat, tak betul tu. Tu tak ada adab dengan Allah SWT. Sama juga dengan bos, awak tanya kenapa buat gini, kenapa buat gini. Satu hari, dua hari, ya, asyik macam gini, ya, sudah. Payah sangat, tanya jalan, sudah. Kamu yang ditanya, kenapa kau buat gini, buat gini, buat gini, apa yang kamu dah buat? Betul tak? Apa yang kamu dah buat, apa yang kamu tak buat? Jadi salah tu. Jadi jangan tanya kenapa Allah buat gini, buat gitu. Semua insyaAllah dengan hikmah kebijaksanaan Allah SWT. Baik. Jadi Bani Israel akan buat kerosakan ke bumi dua kali dan akan menyombongkan diri dengan kesombongan yang besar. Maka apabila datang saat hukuman bagi kejahatan pertama dari kedua tersebut, kami datangkan kepadamu hamba-hamba kami yang mempunyai kekuatan yang besar. Lalu mereka bermaharaja lela di kampung-kampung, dan itulah ketetapan yang pasti terlaksana. Betul? Benda tu tak bagus. Bani Israel buat salah. Lepas tu hukumannya apa? Ada satu kaum yang kuat-kuat akan bermaharaja lela, akan mengutai mereka, Bani Israel, orang-orang Yahudi. Mereka mula jadi apa ni? Jadi gangster, lepas tu bawa lagi satu gangster besar, hapuskan mereka. Jadi mereka semua hina-dina di bawah mereka. itu mesti akan berlaku. Kana wa'dan maf'ula, janji yang akan berlaku. Kemudian kami berikan kepadamu giliran untuk mengalahkan mereka kembali, dan kami membantumu dengan harta kekayaan serta anak-anak, dan kami jadikan kamu kelompok yang lebih besar. Jadi dah lama jadi hamba-hamba orang-orang ini, Allah SWT kasih can untuk apa ni? Untuk lawan balik dengan banyak, dengan sebab-sebabnya. Apa dia? Pertama adalah harta kekayaan makin banyak, senjata ke apa semuanya, dan juga anak-anak makin banyak, kamu kelompok yang lebih besar dan kamu jadi lebih kuat. Jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri, dan jika kamu berbuat jahat, maka kejahatan itu bagimu sendiri. Ini satu konsep lah. Mana-mana pun macam itu. Kita buat baik bukan untuk Allah SWT. Allah SWT tak jadi makin baik. Apa juga kita tolong orang apa semuanya, kalau kita buat kerana Allah SWT, tak bermakna Allah SWT yang akan jadi makin baik, jadi makin hebat, jadi makin agung dan sebagainya. Tidak. Baik kebaikan itu balik kepada kita je. Tapi kalau kita buat jahat pun sama juga, tak akan menyakiti Allah SWT pun, tak akan mengurangkan kuasaan Allah SWT pun. Tapi kita hanya menyakiti diri kita sendiri. Wa in asatum falaha. Dan apabila datangnya saat hukuman bagi jahatan, kejahatan yang kedua, kami datangkan orang-orang lain pula untuk menyuramkan muka-muka kamu, dan mereka masuk ke dalam masjid. Masjid, satu masjid je. Apa masjid dia? Baitul Maqdis. Orang kan sampai masuk dekat masjid kamu, orang kan masuk. Sampai macam gitu, pasal kamu apa ni? Buat kerusakan, kamu sombong. Jadi datang lagi satu orang yang lebih hebat lagi, dia akan conquer kamu, akan masuk masjid kamu, menghina kamu. Sebagaimana musuh-musuh kamu dan mereka masuk ke dalam masjid. Sebagaimana musuh-musuhmu memasukinya pada kali pertama, dan untuk membinasakannya sehabis-habisnya. Sampai masjid itu apa? Hancur. Apa saja yang mereka kuasai. Mudah-mudahan Rabbmu akan melimpahkan rahmatnya kepadamu, dan sekiranya kamu kembali kepada kedurhakaan, nescaya kami kembali mengazabmu, dan kami jadikan neraka jahanam sebagai penjara bagi orang-orang yang tidak beriman. Jadi tujuannya Ibnu Kathir rahimahullah bawa ayat ini yang di dalam surah Isra sebagai dalil lah tentang kerusakannya Baitul Maqdis. Berapa kali rusak rupanya? Ini dah berapa kali? Dua kali. Jadi lepas tu dibetulkan balik, gang kedua betulkan balik. Itu akan dilanjutkan dalam kisah yang akan datang. Maksud di sini adalah sama je. Ini adalah sunnatullah untuk semua sekali, bukan untuk Bani Israel. Untuk orang Islam lah lebih-lebih lagi. Kita dapat nikmat. Kalau kita lalai, kita buat kerusakan, kita menyombong, nanti orang lain akan apa ni? Akan tawan kita. Dah berlaku pun. Dah berlaku pun. Sebab tak ada can, anu balik, nanti mungkin kedai lagi. Menunjukkan bahawa kita kena bersyukur terhadap nikmat-nikmat Allah Subhanahu. Ada apa soalan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.